من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya kita diberi kesempatan untuk bisa kembali berjumpa di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekh Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah bab Allah yuraddu man sa'ala billah. Bab, jangan menolak orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man ista'adha billah fa'aiduhu wa man sa'ala billah fa'tuhu وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَدَعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا annakum qad kafatumuhu. Arwahu Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin sahih. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia perlindungan. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang mengundang kalian, maka datangilah undangannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan. Jika kalian tidak bisa membalasnya dengan kebaikan, maka doakan kebaikan untuknya sampai kalian dilihat benar-benar telah mencukupi atau membalas kebaikannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 254. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, ada beberapa permasalahan yang disampaikan. Yang pertama, wujub daf'i syarr 'amman ista'adha billah, wajib untuk menolak segala kejelekan dari orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, misalkan ada orang yang didzalimi, terancam nyawanya, kemudian datang ke rumah kita dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah aku minta perlindunganmu agar aku tidak dibunuh oleh fulan dan fulan yang zalim. Maka kita yang mendengar semacam itu, orang yang minta perlindungan kepada kita dengan menyebut-nyebut nama Allah, maka wajib untuk kita lindungi. Nah, dengan apa yang kita mampu agar dia tidak dibunuh. Nah, man ista'adha billah fa'iduhu. Kemudian faedah yang kedua, boleh minta perlindungan kepada orang yang masih hidup dan mampu memberi perlindungan. Misalkan kita dalam bahaya, minta perlindungan kepada aparat kepolisian, ya boleh, karena memang mereka masih hidup dan mereka bisa melindungi. Nah, walaupun kita tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita minta perlindungan dari sesuatu yang memang tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kita meminta perlindungan kepada apa ini selain Allah, harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita minta sesuatu atau perlindungan kepada orang yang telah mati, yang tidak mampu melindungi kita, juga tidak boleh. Karena orang yang minta perlindungan kepada orang yang telah mati pasti punya keyakinan orang mati tadi itu mampu melakukan sesuatu walaupun sudah mati. Meminta perlindungan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, itu enggak boleh. Nah, dikarenakan memang mereka telah mati, tidak bisa memberi perlindungan kepada kita. Kalau kita masih minta perlindungan, pasti ada keyakinan-keyakinan tertentu terhadap orang soleh itu. Ini yang menyebabkan enggak boleh. Tapi kalau masih hidup orangnya dan mampu memberi perlindungan, maka boleh. Faedah yang ketiga, ujubu iqta'is sa'il ma sa'alahu billah idza kana sa'il muhtajan aw mutta'an lidzalik. Wajib memberi orang yang minta-minta dengan menyebut-nyebut nama Allah jika yang minta-minta itu memang butuh dan terpaksa melakukannya. Walam yakun alal mas'uli fil ijabah dharun, dan yang diminta juga tidak mendapat madarat kalau memberi permintaannya. Walam yakunis soal fi makruh au muharram, dan permintaannya bukan perkara yang dibenci atau yang diharamkan. Nah, jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita kemudian minta-minta dengan menyebut nama Allah, wallahi demi Allah aku minta uang sedikit untuk bekal melanjutkan safar. Nah, selama yang diminta itu tidak mendapatkan madharat kalau memberi, dan selama permintaannya tadi itu halal, bukan sesuatu yang dibenci atau yang diharamkan, kalau dia minta-minta dengan menyebut-nyebut nama Allah, maka wajib dikasih. Nah, pengemis ya, Pak, dengan nama Allah minta sedekahnya Pak, pakai nyebut-nyebut nama Allah. Nah, kita kalau ngasih sedekah 1000 kan gak memadaratkan harta kita. Juga dia mintanya uang, bukan minta khamar atau minta barang yang haram, maka wajib kita kasih. Nah, berdasarkan hadis ini. Lain kalau dia tidak membawa-bawa nama Allah, maka terserah kita mau ngasih atau tidak. Tapi kalau membawa-bawa nama Allah, maka wajib dikasih. Mengapa demikian? Karena kita menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membawa-bawa nama Allah, berarti kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberi rezeki kepada kita, zat yang selama ini memberi kita apa ini, kenikmatan-kenikmatan. Tapi faedah yang keempat, wujubu ijabati da'watil muslim malam yatarattab ala dzalika dharrun diniyun aw dunyawiyun. Wajib untuk mendatangi undangan saudara kita sesama muslim selama undangannya tidak membahayakan agama dan dunia kita. Diundang makan bersama, itu membahayakan agama kita apa enggak? Enggak. Membahayakan dunia kita apa enggak? Oh, enggak. Menguntungkan malah. Maka kita datang. Nah, Tapi kalau sampai membahayakan agama kita atau membahayakan dunia kita, maka tidak wajib didatang. Nah, diundang pesta khamr, ya, pesta narkoba, itu nggak boleh didatangi, ya. Nah, kenapa? Membahayakan agama kita, juga membahayakan apa ini? Dunia kita. Nah, selanjutnya, faedah berikutnya. Faedah yang keenam, wujubul mukafa'ah alal ma'ruf. Wajib untuk membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Nah, kita diberi seseorang sesuatu yang baik, maka kita balas dengan kebaikan juga. Nah, dikasih roti, dibalas donat. Dikasih lontong, dibalas buah. Dan yang semisalnya. Jika kita tidak mampu membalas yang sepadan, maka kita disyariatkan untuk mendoakan kebaikan orang yang berbuat baik sama kita. Nah, di antaranya ucapan jazakumu khairah, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Nah, kenapa? Nah, kita tidak mampu. Dikasih terus. Nah, sementara kalau terus kita imbangi, kita gak ada dana untuk ngimbangi. Gak bisa ngimbangi. Orang yang ngasihnya baik-baik, bagus-bagus, banyak-banyak. Nah, kita gak punya stok untuk ngimbangi. Ya, bisa ngimbangi kalau dikembalikan lagi. Ya, nah, gak mungkin. Ya, nah. Maka, kalau kita tidak mampu mengimbangi pemberian saudara kita, dikarenakan keterbatasan kita dari segala sisi, maka disyariatkan untuk memberi doa yang baik. Jazakumu khairah atas kebaikan Anda. Nah, adapun faedah berikutnya, ini keterkaitan hadis ini dengan masalah tauhid. Hubungannya adalah larangan menolak orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah, karena hal itu bisa mengurangi takdim kita kepada Allah dan mengurangi tauhid kita. Ada orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah, kok kita tolak? Itu bisa mengurangi apa ini? Rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa mengurangi apa ini? Tauhid kita. Nah, saya beri gambaran, mungkin bisa memperjelas masalah ini. Ada seorang yang bernama A. Dia manager papan atas, ya, perkantong tebal. Dia punya teman namanya B. B ini adalah sahabatnya, walaupun bukan manager, ya, tapi B ini adalah orang yang paling dihormati oleh si A. Kemudian si C, nah, butuh bantuan, datang ke si B. Si B gak punya apa-apa, ya. Tapi si B kenal dengan si A, sahabatnya yang perkataan tebal itu, ya. Maka si B ingin membantu si C. Nah, C ini tak kasih alamat, ya. teman saya namanya si A. Nah, kamu tak kasih surat. Surat ini adalah surat yang saya tanda tangani, ya. Nah, yang intinya ialah mohon diberi bantuan. Ini atas nama saya, yaitu si B. Nah, akhirnya si C datang menghadap kepada si A. Si A gak kenal siapa si C ini. Tapi kemudian si C menunjukkan surat yang dibawa. Nah, isinya, ah, tolong ini orang dibantu, kasihan ya. Tertanda sahabatmu B. Taib. Si A kalau dia menghormati si B, si A kalau menghargai si B, maka pasti akan ngasih. Oh iya iya, si B itu sahabat saya ya. Nah, nih kamu tak kasih. Tapi kalau si A gak menghormati si B, gak menghargai si B, dia cuek. Oh, apa pernah, apa aja kayak gini-gini, gak usah gitu. Nanti, karena kalau seadanya seperti itu sikapnya, kemudian didengar oleh si B, si B apa nih, akan tersinggung ya. Nah, oh begitu ya. Nah, itu sesama manusia, sama makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ketika nama Allah disebut-sebut, kita tidak menghormati, kita tidak menghargai Allah. Kita tidak takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Nah, maka itu bisa mengurangi apa ini? Rasa hormat kita kepada Allah dan mengurangi rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau tadi yang minta-minta gak pakai nyebut-nyebut nama Allah, dan itu umum rata-rata pengemis gak ada nyebut-nyebut nama Allah ya. Nah, si penting dapat itu ya gitu. Kecuali kalau pengemisnya itu taklim, paham. Oh gitu ya. Ya, gak jadi ngemis. Nah, baru itu biasanya minta ulasi pak, ulasi. Nah, itu lain lagi. Itu gak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pakai nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang mendengar itu wajib untuk memberi permintaannya. Selama kita mampu memberi dan permintaannya tadi bukan sesuatu yang dibenci atau yang haram. Nah, kenapa? Ini karena ada unsur menghormati Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hubungan antara hadis ini dengan apa ini? Tauhid. Ini banyak yang belum memahami masalah ini. Barakallahu'alaikum. Sehingga ketika nama Allah disebut dianggap angin lalu saja, ya. Nah, tauhidnya kurang. Takzimnya kepada Allah, pengagungannya terhadap Allah kurang. Taib. Selanjutnya, qala rahmatullah fihi masail. Di dalam bab dan hadis ini ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil. Al-ula i'adatu man ista'adha billah. Dari bab ini kita bisa mengetahui kita di syariatkan untuk memberi perlindungan orang yang minta perlindungan dengan nama Allah. Ataniyah yuqta'u man sa'ala billah. Masalah yang kedua, kita juga disyariatkan untuk memberi orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, ijabatu da'wah. Disyariatkan untuk memenuhi undangan sesama muslim. Arabiyah, masalah yang keempat, al-mukafa'ah al-sani'ah. Kita disyariatkan untuk mengimbangi perbuatan baik seseorang kepada kita, ya. Nah, As-sani'ah di sini berarti perbuatan baik dengan membuat sesuatu. Bikin kue, bikin jajan atau bikin apa ya. Terus kita dikasih, maka disyariatkan untuk mengimbanginya. Al-khamisah anad du'a mukafa'atun lima lam yaqdir illa alaih. Masalah yang kelima, doa yang baik adalah mencukupi untuk membalas budi orang bagi yang tidak mampu membalas budi yang sama. Kalau dikasih jajan, kita enggak bisa balas dengan jajan, ya kita kasih doa yang baik. Jazakumullah khairan. Nah. Kalau dikasih dua-duanya, balas jajan plus doa yang baik, afdol. As-sadisah, qalu hatta turau annakum qad kafatumuhu. Yang keenam, kita bisa mengetahui maksud sampai kalian benar-benar telah mengimbangi kebaikan seseorang itu. Taib. Selanjutnya, bab berikutnya. Qala rahmat ta'ala. Bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab tidak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali yang diminta itu ialah surga. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, tidak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali yang diminta itu ialah jannah, surga. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lain. Nah, ini karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan atau dalil dalam masalah ini. Namun dalam masalah pengamalan, para ulama banyak yang mengamalkannya. Kalau kita minta-minta sesuatu masalah-masalah dunia atau yang semisalnya, enggak usah membawa-bawa wajah Allah. Enggak usah pakai menyebut-nyebut wajah Allah. Karena yang diminta itu rendah, sementara wajah Allah itu mulia. Kalau kita minta sesuatu dengan menyebut-nyebut wajah Allah, yang diminta itu harus yang tinggi kualitasnya. Dan yang tertinggi ialah al-jannah. Sekarang ya Allah, aku meminta surga Firdaus, ya, dengan wajah. Atau menyebut-nyebut ya Allah. Nah, dengan wajahmu yang mulia, kami memohon surga Firdaus. Ini harap boleh. Tapi kalau ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, beri aku uang yang banyak, beri aku rezeki yang lapang, enggak boleh. Tapi sekali lagi karena hadis ini dhaif, enggak bisa kita kemudian melarang secara apa ini? Tahrim, larangan haram. Tapi ahsan tarkub, sebaiknya apa ini? Dijauhi permintaan selain surga dengan menggunakan wajah Allah. Kalau selain wajah Allah yang di, selain surga yang diminta, maka enggak usah apa ini? Menyebut-nyebut wajah Allah. Langsung, ya Allah, aku memohon ini dan itu. Tapi kalau pakai nyebut-nyebut wajah Allah, maka yang diminta ialah surga. Alasannya tadi itu, karena wajah Allah itu mulia, sementara yang diminta harus mulia. Kalau yang diminta itu rendah, maka sama saja dengan apa ini? Mengurangi takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala rahmataala fi masail. Dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula an-nahyu an ayyus'ala biwajillah illa ghayatul matalib. Larangan meminta sesuatu dengan menyebut-nyebut wajah Allah kecuali yang diminta itu ialah puncak-puncak permintaan, yakni surga. Asaniyah isbatu sifatil wajhi. Yang kedua ialah menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah punya wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah apa ini? Makhluknya. Bahkan wajah Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah daripada apa ini? Indahnya surga. Nah. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ini ijma' bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah, yang mana wajah ini lebih indah daripada surga dan kenikmatannya. Nah, bahkan disebut dengan istilah ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, surga, wa ziyadah, dan ziyadah, tambahan. Tambahan di sini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ialah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu ketika tabir yang menutupi wajah Allah yang berupa cahaya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua penduduk surga bisa melihatnya, dan semua kenikmatan surga yang mereka rasakan itu tidak terasa kalah dengan keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kita juga harus banyak-banyak memohon kepada Allah agar mendapat kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa melihatnya hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Kalau yang tidak beriman, tidak bertakwa, masuk neraka ya. Tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan balasan yang terbaik, bahkan lebih baik daripada surga dan kenikmatan yang ada di dalam. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah pernah menyatakan, seandainya tidak ada balasan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hampa ibadah yang kita lakukan selama ini. Kita selalu menyebut nama Allah, kita selalu meminta-minta kepada Allah, kita selalu menyembah Allah. Tapi kemudian masuk surga dan tidak pernah bisa melihat Allah. Enggak bisa melihat wajah Allah, maka hampa. Maka dengan diberi pahala balasan berupa melihat wajah Allah, maka itulah puncak-puncak tertinggi kenikmatan di akhirat nanti. Oh, ini Rabbul Alamin ya, semuanya akan tercengang, semuanya akan takjub melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan-kenikmatan surga tidak terasa lagi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, dari sini bisa kita ambil faedah. Disyariatkan bagi kita untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik permintaan-permintaan dunia maupun permintaan-permintaan agama. Ya, permintaan-permintaan yang sifatnya duniawiyah, al-matalib ad-dunyawiyah, atau permintaan-permintaan masalah agama, al-umur ad-diniyah, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki yang lapang, minta ketenangan batin, minta tempat tinggal yang nyaman. Ya. Masalah duniawi. Minta jodoh, minta anak dan lain-lain. Nah, duniawi. Taib. Hendaknya kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mintanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Masalah dunia. Bahkan Allah akan semakin cinta kepada seorang hamba jika dia semakin banyak meminta kepada Allah. Bahkan Allah murka kalau ada hamba yang enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai murka? Karena hamba tadi itu berarti tidak yakin dengan apa ini? Kekayaan Allah dan kekuasaan Allah. Nah, jangan disamakan dengan minta kepada sesama makhluk. Kalau hamba diminta oleh hamba yang lain, nah, pertama dikasih, kedua ngasihnya agak sewot-sewot sedikit. Nah, ketiga ngasih, tapi ya ngasihnya pasal-pasalnya pedas. Yang keempat ya mungkin ditolak. Yang kelima, wah astabah, gak suka lihat orang itu ya. Jadi kalau seorang hamba diminta oleh orang lain, sesama hamba, semakin banyak permintaannya, semakin apa ini? Marah ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diminta oleh hambanya, semakin cinta kepada hamba itu. Bahkan marah jika hamba tadi tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk perkara-perkara agama, al-umur ad-diniyah, harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesabaran, minta keistiqomahan, minta hidayah dan taufik, minta ilmu yang bermanfaat. Dan yang semisalnya, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingat, kalau kita minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'atumul jannah fas'alul Firdaus." Kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha a'lal jannah wa ausatuha." Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling mewah, yang paling utama. Nah, dan kalau minta surga, maka boleh bagi kita untuk menyebut-nyebut apa ini? Wajah Allah. "Ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, aku minta surga Firdaus." "Allahumma biwajhikal karim as'alul jannatal Firdaus." Atau yang semisalnya. Tapi kalau kita minta-minta sesuatu yang sifatnya rendah, maka tidak usah nyebut-nyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena wajah Allah itu mulia. Baik. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ketemu seseorang yang meminta kepada kita dengan, "Pak, saya dari makam ini beberapa hari sudah di sana dan sekarang mau melanjutkan perjalanan, tak punya uang. Saya minta kepada Anda keikhlasan untuk bisa melanjutkan perjalanan saya." Itu pertama. Dia buat pergi ke, setelah pergi ke makam, saya datang dari makam Mbah siapa gitu. Terus habis itu dia kehabisan bekal, ketemu di masjid, minta kepada kita. Nah, itu apakah untuk pulang apa melanjutkan? Untuk pulang. Kemudian untuk pulang ya. Jadi saya habis dari makam ini, terus ke makam ini, ke makam ini, gitu. Terus akhirnya dia mau pulang, minta biaya kepada kita. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua. Jangan yang pertama dulu aja. Nah, tadi minta bantuan kita. Iya. Pakainya penyebut nama Allah apa enggak? Enggak. Nah, ya terserah mau ngasih apa tidak. Ya, karena minta sesuatu untuk pulang, sesuatu yang boleh, bukan untuk pergi ke makam atau ya. Bukan untuk melakukan sesuatu yang jelek, tapi untuk pulang kan? Untuk pulang. Ah, terserah dia tuh habis judi atau siapa, yang penting ini mau pulang. Ya. Nah, bukan untuk berangkat melakukan perbuatan yang mungkar, tapi untuk pulang. Karena pulang itu sesuatu yang baik, ya. Nah, pulang ke rumah sesuatu yang boleh, ya. Pulang ke rumahnya, ya. Nah, apakah pulang itu mungkar? Enggak, ya. Pulang ke rumah ialah sesuatu yang mubah. Ya silakan mau dikasih atau tidak. Tapi kalau menyebut-nyebut nama Allah, maka dikasih. Kalau kita memang mampu ngasih, kalau enggak mampu ya mohon maaf Pak. Jadi kami doakan saja semoga nanti menemukan orang yang bisa memberi bantuan agar bisa pulang. Barakallahu. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua diundang tasyakuran, Ustaz. Diundang tasyakuran misalnya dari aparat aparat desa gitu. Tapi kita sudah kira-kira itu sudah mensinyalir bahwa oh mungkin ini acara tasyakuran di diawali dengan begini-begini, doa begini, sudah terbayang seperti itu, Ustaz. Itu biasa keumuman orang gimana, Ustaz? Tapi disebutkan cuma tasyakuran saja. Nah, tanya dulu. Acara tasyakurannya intinya untuk apa? Syukuran baru beli mobil, ada syukuran karena dapat kenaikan pangkat. Tasyakuran gitu toh undangannya, tasyakuran dari kepala desa. Pak, syukuran kenapa? Rasa syukur karena dapat rezeki atau apa? Enggak tahu, makanya itu enggak tahu, Ustaz. Makanya kita itu menebak-nebak seperti itu. Cuma tasyakuran saja. Nah, karena tasyakuran itu istilahnya mengundang orang untuk tanda syukur, ngasih-ngasih makan, mubah, boleh, apa? Nggak masalah, ya. Nah, adapun kalau ada sesuatu yang ditambahkan dalam acara itu yang bukan acara inti, itu lain lagi. Nah, lain ya. Saya contohkan begini. Kita diundang walimah nikah, walimatul urus, ya, walimatul urus. Sekarang saya tanya, namanya walimah itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tayyib. Boleh ya. Nah, jelas. Berarti hukum, kalau ditanya apa hukumnya Ustaz menghadiri undangan walimah pernikahan? Tidak. Boleh disyariatkan begitu. Tapi setelah datang sono pesta minuman-minuman keras, ya, pesta dangdut macam-macam gitu. Jawabannya gimana? Ya sudah, pulang. Gitu. Iya kan? Ya iya. Tapi kalau gimana Ustaz menghadiri acara walimahan yang acaranya adalah ngundang begini-begini, ada acara minum-minum khamar atau macam-macam gitu. Enggak usah datang. Itu ada perkara yang menyebabkan kita enggak datang. Tapi kalau tanahnya global, pertanyaannya global, apa hukum mengundang mendatangi orang yang mengundang kita untuk acara tasakuran? Ya boleh. Antum, tapi antum sendiri yang melihat sesuatu yang enggak beres, kemudian macam-macam. Ya sudah, pamit pula Pak. Tak bawa berkatnya Pak ya. Boleh dulu. Paham ya? Nah, jadi hukum asalnya boleh. Kalau ada perkara yang mungkar yang mendominasi acara itu dan kita tidak mampu untuk menghindarinya atau mencegahnya, ya kita meninggalkan tempat itu. Nah, tentunya dengan cara-cara yang ya bagaimana supaya tidak bikin kehebohan gitu aja ya. Nah. Jelas ya. Tapi kalau acara intinya memang acaranya mungkar, ya enggak boleh. Undangan kepada Bapak Heru, pesta miras, jangan telat pukul 00:00. Boleh Pak? Nggak boleh. Walaupun di situ sebelum miras, kemudian ya taklim dulu, adakan pengajian dulu, nggak boleh. Acara intinya sudah nggak boleh. Jadi kalau hukum sesuatu itu dilihat dari inti acaranya apa. Kalau inti acaranya sesuatu yang boleh, hukumnya boleh. Adapun sesuatu yang ditambahkan di situ yang mungkar, barakfikum. Kalau memang mendominasi acara itu, maka kita tinggal. Tapi kalau cuma ya sedikit-sedikit yang menyebabkan kita ya masih bisa menghindar atau bisa mensiasati, enggak apa-apa. Nah, barakfikum. Apalagi kalau acara-acara yang sifatnya umum, orang-orang enggak tahu kalau itu mungkar, ya. Begitu. Wallahu ta'ala bissawab. Di kampung banyak mendengar walimatul khitan. Ya. Walimatul khitan. Ya sebetulnya walimah itu adalah nama untuk makanan orang yang sedang melakukan pernikahan. Ya. Jadi walimah menurut istilah syar'i itu hanya dipakai untuk nama makanan atau hidangan orang yang melakukan pernikahan. Ya. Nah. Tapi kemudian di tengah masyarakat istilah walimah digunakan tidak pada tempatnya. Pakai macam-macam ada walimatul khitan, walimatul hajj, walimah-walimah yang lain, padahal tidak ada demikian. Hanya terkenal dengan istilah itu, walaim walimah-walimah yang tidak ada syariatnya. Tapi kan ada yang kemudian anaknya khitan mengundang tangga-tangga tasakuran, enggak masalah, tanda syukur, tapi enggak wajib. Jadi intinya mengungkapkan rasa syukur dengan memberi makan tetangga-tetangga, baik dengan dikirim ke rumahnya atau diundang ke rumah kita, itu hukum asalnya apa ini? Mubah, boleh-boleh saja. Nah, masalahkan diniati untuk tanda syukur. Tapi kalau wajib melakukan karena sebab-sebab tertentu yang tidak ada yang mewajibkannya, maka enggak boleh. Anak kita alhamdulillah bisa dikhitan, alhamdulillah cepat kering. Ya, bisa langsung main bola. Ya, tanda syukur ya kita apa ini? Undang makan-makan, enggak masalah. Ya, tapi kalau mewajibkannya enggak ada. Wallahu ta'ala bissawab. Berdoa dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia. Ya, lebih afdal. Lebih afdalnya dalam berdoa, apakah dalam sesudah sholat ataupun dalam hal-hal ibadah lainnya, kita berdoa dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Indonesia. Yang lebih afdalnya. Ya, Abdul Nana berdoa dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Doa di luar sholat. Ya, sesudah sholat. Sesudah sholat. Ya, yang jelas bukan ketika sedang sholat. Bukan doa sholat ya Pak ya. Sesudah sholat. Ya, yang jelas bukan doa sholat ya. Iya. Nah, jadi doa itu ada yang jawaz boleh, ada yang afdol. Nah, yang boleh ialah dengan menggunakan bahasa apapun yang kita pahami. Oh, Jawa, Indonesia, atau orang Arab pakai Arab ya. Nah, taip. Berarti boleh. Indonesia, Arab itu masih hukumnya apa ini? Boleh. Yang afdol ialah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang afdol. Jadi kalau Bapak tanya afdol mana? Doa dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia? Jawabannya sama. Yang afdol ialah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan doa yang lafadznya Arab, Pak ya. Maka kalau kita membacanya dalam doa kita itu lebih afdol daripada kita membaca doa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab tapi bikinan kita. Jelas ini. Jadi pertanyaan tadi itu jawabannya dua. Ada doa dengan bahasa yang boleh. Bahasa apapun di dunia ini boleh yang kita pahami. Ada yang afdol yaitu doa dengan menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu utamanya lebih tinggi. Kayak kalau pengen afdol tadi itu harus belajar doa-doa Rasulullah dan memahami artinya supaya kita paham. Kita baca doa itu kita menginginkan yang itu memang. Ya, jelas ya. Walau tanam besar. Doa sujud pakai bahasa Indonesia. Sujud. Sujud terus berdoa bahasa Indonesia. Kita melakukan sujud dalam salat. Sujud terus berdoa dalam bahasa Indonesia. Doa sujud apa doa ketika sujud? Doa ketika sujud. Nah, ada zikir atau doa sujud harus pakai bahasa Arab doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sholat. Tapi kalau setelah itu boleh secara umum mau doa pakai bahasa apapun silakan. Ya, nah, yang jelas doa yang wajib dibaca ketika sujud itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sholatnya ketika sujud itu dibaca dulu. Selesai itu baru membaca doa yang lain. Nah, yang lain ini terserah mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa apa. Tapi yang lebih afdol tadi itu kita pakai doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang lain yang selain sujud. Tapi diajarkan oleh Rasulullah, maka lebih afdol. Tidak apa-apa. Yang penting sudah membaca doa sujud. Jangan membaca doa sujud terjemahannya, enggak boleh. Karena Rasulullah menyatakan sallu kama raaitum ni usolli, enggak boleh. Jadi gerakan salat atau bacaan salat harus sama dengan contoh Rasulullah, enggak boleh dirubah. Enggak boleh pakai terjemahannya. Allahu akbar, enggak boleh. Allah Maha besar, enggak boleh. Tidak boleh. Wallahu ta'lam. Ketika sujud tadi, setelah baca doa sujud, kita membaca doa tapi potongan ayat Al-Qur'an itu. Kalau niatnya doa enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kita membaca Al-Qur'an secara umum, bukan yang mengandung unsur doa. Kita merajaah hafalan kita gitu, enggak boleh. Itu dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Kalau tahu doa kalau pas waktu lupa itu kan ada sujud. Coba? Waktu lupa mungkin ada kelupaan kelebihan untuk kata-kata itu kan nanti ada sujud sahwi. Kita lupa nggak baca doa. Kayaknya kalau di buku agama itu ada, tapi kayaknya itu nggak ada tuntunannya. Sujud sahwi. Doa sujud sahwi. Apakah sujud sahwi apa enggak? Doanya. Oh, doa sujud sahwi. Ya. Oh. Ini tuh. Maksudnya itu ya, oh, iya. Kayak umumnya itu kan. Suka ada malayan yang boleh su itu. Hah? Itu memang enggak ada tuntunan. Nah, itu bukan doanya Rasul. Itu bikinan orang sufi. Doa sawi ya doa-doa sujud pada umumnya. Doa sujud dalam sholat yang dibaca doa sujud. Oh, iya. Kalau doa khusus sujud sawi tidak ada tuntunan. Kalau yang dibaca itu subhana malayana muwalaya subuh itu bukan doanya Nabi. Ya itu saya nggak ada tuh. Makanya yang dibaca Nabi saya belum pernah baca tuntunan itu. Oh gitu. Yang diajarkan Nabi bukan itu. Iya. Jadi tidak diajarkan secara khusus oleh Nabi bagaimana membaca doa ketika sujud sahwi. Nggak ada. Kita enggak baca doa, ayo enggak apa-apa. Kita baca doa dengan menggunakan doa sujud sholat, dalam sholat yang lain, enggak masalah. Tapi kalau pakai untuk menunjukkan bahwa kita benar minta maaf karena kita lupa pada Allah. Sujud kita itu sudah, gerakan sujud kita itu sudah menunjukkan kita lupa, kita minta maaf kepada Allah. Terus sama ini tadi disampaikan bahwa kita harus minta rezeki sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kadang-kadang Allah kan sudah memberikan anugerah dan rezeki itu mungkin tiap detik, tiap jam. Kadang-kadang ada mungkin kalau seandainya ada perasaan kita membalas saja mungkin belum bisa menuhi, apalagi minta lagi sebanyak-banyaknya itu gimana loh itu? Kita istilahnya berusaha untuk membalas apa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini, kan berlimpah atau berlimpah karunia Allah kepada kita. Jadi kalau kita minta lagi sebenarnya kayaknya kita saja belum bisa. Jadi kita tetap minta kepada Allah, juga tetap kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jadi bukan berarti wah kita terlalu banyak dosa macam-macam itu, Pak. Membalas saja mungkin belum bisa. Ya sudah berlimpah lah karunia yang diberikan Allah kepada kita itu seperti duit di lautan. Jadi kata harus sering berdoa kepada Allah, walaupun kita mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran gitu ya, banyak, tapi kita tetap berdoa kepada Allah yang banyak gitu, dan istighfarnya juga banyak. Jangan kemudian wah kita ini terlalu banyak melanggar, tidak banyak syukur, kita kalau sampai tak sama Allah istighfar saja, enggak, istighfar banyak, minta kepada Allah juga yang banyak, itu sama-sama disyariatkan semua. Tapi kalau minta seperti surga firdaus, perasaan kita itu masih kita surga yang tertinggi. Karena surga itu ialah karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, amalan kita itu, Pak, tidak ada bandingannya dengan surga walaupun yang paling rendah. Sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, surga itu murni karunia dari Allah. Bukan balas jasa atau timbal balik. Ya, karena amalan kita. Nah, karena memang ridho keinginan Allah. Iya. Benar-benar karena apa namanya fadilah dan karunia dari Allah. Seandainya itu kok hitung-hitungan begitu, Pak ya. Kita mungkin ya enggak layak masuk surga semua gitu. Ataupun kalau masuk surga itu paling rendah begitu. Semua gitu. Ya, nah, tapi Ahlussunnah enggak, mereka punya keyakinan bahwasanya surga dari Allah itu ialah betul-betul karunia dari Allah. Ada yang amalannya sedikit tapi derajatnya tinggi. Kalau kehendaki. Oh, ini berarti karena syafaat dari anaknya yang meninggal masih kecil atau dari siapa di sana gitu. Ya, kita mengharap iya. Iya. Kayak begitu. Makanya kalau minta kepada Allah sekalian yang tertinggi, tidak kemudian mas nggak pantas aku, pantas ya, nggak apa. Siapa tahu dikasih karena oleh Allah. Tapi jelas harus diimbangi dengan apa ini? Amal yang baik, perbaikan diri. Terima kasih.